Kita masih dalam ini, saya meneruskan untuk level iman. Berarti dalam level ini kita masuk kepada level muslim yang mukmin. Untuk Pak Tarom, nah ini iman dan sal katanya dari mim nun. Nanti bisa dicek di buku. Mim itu sesuatu, nun itu informasi. Jadi sebuah data informasi, sebuah ketentuan, sebuah kondisi. Itu mim dan nun. Dan ini penjabaran dari kata iman. Pertama, segala sesuatu, sesuatu awal kepada ketua. Kak membingungkan. Tapi ini, sebenarnya kata iman sendiri adalah, ini adalah informasi awal yang benar-benar original. Jadi pentingnya sebuah informasi yang original. Kenapa di sini ada alif di tengah-tengah huruf mim? Sesuatu awal informasi. Ah ini perbedaan kenapa Islam detail banget. Iman di sini adalah kita diharuskan mengetahui informasi awal, data awal, data yang original, data yang asli. Kenapa kita diharuskan mengetahui data yang asli? Kalau kita sudah mengetahui data yang asli, kita tidak akan mudah ditipu. Dan kita akan segera tahu jika sebuah data yang dihadapkan dengan oleh kepada kita itu mengalami deviasi atau pergeseran atau penyelewengan atau sebuah data yang salah. Karena Islam juga memberitahu keimanan ini bahwa di dunia ini akan banyak data informasi yang melenceng, sehingga kata iman di sini adalah disisipi huruf alif di tengah-tengahnya, awal ketentuan atau awal data informasi. Jadi informasi itu pada informasi awal yang akan tetap bertahan sampai akhir, ada juga informasi yang mengalami pergeseran, sehingga informasi ini kalau nggak diwaspadai bisa berubah pada akhirnya. Dan ini bisa menyesatkan. Jadi iman di sini adalah sebuah informasi awal yang benar-benar masih originalitas. Juga bisa dipahami ada hal pertama yang harus kita ketahui sebelum hal-hal yang lain. Karena gini, kalau pertama rukun iman pertama adalah iman kepada Allah. Jadi sebenarnya pengetahuan atau informasi sehingga membentuk keyakinan kepada Allah itu adalah hal pertama sebelum hal-hal yang lainnya dilakukan. Jadi kalau kita punya anak, kalau masih bayi nggak apa-apa, saya terlanjur. Nanti lagi. Jadi hal yang pertama kita didik ke anak kita adalah, ini sebuah hukum ya, iman pertama kepada Allah. Jadi yang harus kita beritahukan ke anak kita adalah dia sedini mungkin sebelum lainnya dia ketahui, dia harus sudah mengenal Allah. Tapi dengan taraf-taraf yang setara ya dengan perkembangan psikologi dan perkembangan anak tersebut. Sehingga untuk taraf anak umur sekian, oh pengetahuan Allah itu sekian. Ini terus harus. Dan Islam juga naik turun. Harusnya kita naik terus. Jadi orang tua juga selalu berkembang dengan cara keimanan dan iman yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis, sehingga itu bisa ditransformasi ke anak-anak. Bagaimana anak-anak setiap melewati step masa kehidupan itu bisa dimasukkan data-data mengenai rukun iman itu sesuai posisinya. Dan ini yang kadang-kadang terus terang di kalangan ulama ilmuwan-ilmuwan Islam sendiri ini belum di digodok secara apa ya, secara tuntunan yang nasional secara global, sehingga kalau itu memang sudah dituntunkan secara global, kita akan enak untuk mendidik anak kita. Oh umur sekian anak ini dikenalkan Allah sekian, tapi nggak tahu mungkin kalau PKS di likoknya sudah ada tuntunan semacam itu. Nah ini ada segi positif juga. Kadang-kadang dengan gitu kita bisa bertukar kan. Kadang-kadang apa yang diajarkan di situ pun mungkin sudah dipikirkan secara matang oleh litbangnya ya. Dan juga saya juga berkaca ke kontor. Bagaimana cara kontor memasukkan apa keilmuan itu berjenjang menurut tingkatan kelas anaknya. Nah, ini banyak, tapi kenapa itu enggak dimasyarakatkan? Bingung-bingung cari kurikulum. Ah itu, tapi ya ini kalau itu dimasyarakatkan kasihan iblis. Nganggur nanti. Nah, ini perlunya informasi awal. Jadi karena min nun data informasi berasal dari min dan nun, sesuatu kepada data kepada informasi. Jadi iman itu adalah satu informasi. Suatu informasi. Kalau kita sudah mendapatkan, iman itu sebuah data. Data itu apa? Apa-apa yang telah diciptakan Allah. Ini data. Dari apa-apa yang telah diciptakan Allah, itu kita bisa mengambil informasi. Misalkan Allah menciptakan singa. Kita amati aja singa itu. Kita akhirnya dapat informasinya singa. Oh, ternyata bentuknya singa itu semacam ini. Dia bedanya dengan harimau itu ini. Cara makannya dia seperti ini, jam sekian, jenis makanannya ini. Itu kita sudah dapat informasi. Dengan kita dapat informasi, berarti kita dapat pengetahuan. Setelah kita mendapatkan pengetahuan, timbullah sebuah keyakinan. Ini iman. Jadi nggak bisa orang langsung yakin tanpa ada pengetahuan, tanpa ada informasi. Makanya di Islam sudah ada kepastian, tanpa ilmu, amalan tidak dihitung. Ini sebuah kepastian. Karena orang bisa melakukan sebuah perbuatan, itu dia harus tahu juklanya. Tapi ini juga untuk advan ya. Jangan yang mu'alaf langsung dihantam ini. Karena untuk pertama, dia dapat hidayah, tinggal kita bagaimana cara menuntun hidayah tersebut untuk semakin tajam dan semakin tinggi. Jadi iman adalah informasi, iman adalah pengetahuan, dan iman adalah keyakinan tentang sesuatu. Nah, rukun, roh, himpunan, lingkaran, kaf ditujukan sifat keutamaan dari data informasi. Jadi rukun adalah sebuah paket. Jadi rukun iman adalah sebuah paket informasi. Jadi rukun iman adalah paket informasi tentang, paket pengetahuan tentang sesuatu, paket keyakinan tentang sesuatu. Lah, sesuatu itu apa? Lah, baru kita bahas di sini. Kalau rukun iman pertama adalah Allah, berarti rukun iman pertama adalah informasi mengenai Allah, pengetahuan mengenai Allah, dan terakhir adalah keyakinan mengenai Allah. Bagaimana kita yakin terhadap Allah kalau kita belum ada informasi atau pengetahuan tentang Allah? Nah, ini perbedaan antara iman di Islam harusnya dengan iman di agama sebelah. Kalau mereka asal iman. Dan saya sudah pernah mengalami hal tersebut. Pokoknya iman. Pokoknya yakin. Tapi saya balik. Bagaimana saya bisa yakin kalau saya tidak tahu ilmunya mengenai itu? Nah, ini. Kalau kita berpegang kepada ini, akhirnya apa? Kita tidak akan bakalan mudah ditipu dengan cara apapun. Karena apa? Kita sudah tahu informasi mengenai Allah, kita akhirnya tahu ilmu mengenai Allah, dan kita akhirnya bisa yakin terhadap Allah. Kita akan tahu mengenai informasi malaikat, kita akhirnya mempunyai pengetahuan tentang malaikat, dan akhirnya kita yakin tentang keberadaan malaikat itu sendiri. Dan suatu ketika kita ketemu, gak kaget lagi. Kan pasti ketemu nanti. Ya jangan mimpi lah ketemu Jibril, karena tugasnya terlalu tinggi. Tapi yang pasti kan, Rakib Atid belum muncul. Nah, jadi itu untuk Pak Tarom yang terus kita masukkan kata kunci, kata kode, ya ayyuhallazina amanu. Jadi panggilan ini adalah panggilan yang stratanya jauh lebih tinggi daripada ya ayuhanna. Karena ya ayuhanna itu yang dipanggil wahani kita, nas yang di dalam insan. Dan itu tugasnya nggak terlalu berat. Tapi kalau sudah ya ayuhanna malu, berarti hai orang-orang yang punya pengetahuan, hai orang-orang yang punya informasi, hai orang-orang yang punya keyakinan. Jadi sebenarnya panggilan ini adalah panggilan, kalau kita artikan vulgar, ini panggilan yang kasar. Hei orang-orang yang punya otak. Al-Quran bukan untuk memanggil orang-orang yang gak mau berpikir. Al-Quran bukan memanggil orang-orang yang gak mau untuk berkembang pengetahuan. Tapi inilah hebatnya Al-Quran. Semuanya dibungkus dengan bahasa yang santun. Sehingga kalau kita usulutin perbandingan agama, bagaimana tata bahasa Injil dengan tata bahasa Al-Quran, gak ada apa-apa. Kata-kata yang disini kita nemu kurnu, nemu gini, kata-kata yang vulgar di Al-Quran dan hadis, itu semuanya dibungkus dengan bahasa sastra yang luar biasa halus ya. Dan yang saya cukup takjub lagi, setelah menemukan metode huruf ini, ternyata belum ada bahasa dunia yang seperti bahasa Al-Quran, di mana bahasa tersebut bisa mengandung ilmu pengetahuan, contohnya untuk menerangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa dia dikatakan sebagai bahasa sastra. Rata-rata kalau bahasa sastra di dunia, itu tidak bisa untuk ngomong ilmu pengetahuan. Tapi bahasa ilmu pengetahuan juga nggak bakalan mengandung bahasa sastra. Nah, ternyata Al-Quran bisa merangkum dua-duanya. Ini yang luar biasa. Jadi, saya mencari, belum ada ketemu bahasa yang seperti itu. Nah, panggilan pertama, kalau saya masukkan kata kode, ya ayyuhalladzina amanu, ke dalam Al-Quran, ternyata yang keluar adalah surat Nisa 135. Ini saya revisi dari keterangan kemarin. Ternyata apa yang diperintahkan untuk orang-orang beriman, nomor satu adalah penegak keadilan. Ternyata ini tidak bersimbangan dengan kata yang pertama kali turun pada saat turunnya Al-Quran. Iqra. Iqra itu nanti kita bahas tersendiri. Iqra. Iqra itu salah satu maknanya adalah persamaan. Alif. Alif. Alif sama dengan himpunan satu. Jadi sisi kanan dan sisi kiri ini sama. Sehingga kenapa kok ini persamaan? Ternyata benar. Ilmu-ilmu yang tinggi di dunia ini tidak bakalan lepas dari persamaan. Siapa yang ingin menguasai dunia ilmu pengetahuan, dia harus benar-benar paham masalah teori persamaan. Karena fisika Newton 1, 2, 3, anak yang cerdas, dengan dia mengetahui persamaan, dia akan bisa menurunkan ilmu Newton 1 ke ilmu Newton 3 itu hanya dengan persamaan. Dengan kalkulus, dengan algoritma, dengan apa, dia akan ketemu. Dan ilmu-ilmu perbintangan, pembukuan, apapun, sisi kanan pasti sama dengan sisi kiri. Jadi, awal pertama untuk jadi orang beriman adalah harus ada. Baik itu terhadap diri kita sendiri, ibu bapak maupun kaum kerabat. Ini syarat pertama untuk jadi orang beriman. Jadi, baik orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, Allah yang lebih tahu permasalahannya. Jadi nggak peduli dia kaya atau dia miskin, harus sama. Soal nanti ada keutamaan yang miskin kaya atau apa, itu Allah nanti yang menentukan, bukan hak kita. Kita harus cukup adil. Maka kita sebagai orang yang sudah punya pengetahuan, akhirnya Allah melarang kita untuk mengikuti syahwat, hawa nafsu, yang akhirnya menuntun kita untuk menyimpang. Dan jangan karena kita sudah dipanggil sebagai orang yang beriman, orang yang punya pengetahuan, maka di sini diingatkan jangan memutarbalikkan apa yang telah informasi yang telah kita dapat. Ini ayat pertama. Maksudnya ayat pertama ini, kalau kode kata ya ayyuhalladzina amanu saya masukkan ke Quran, ke software Al-Quran, saya search yang keluar ayat ini pertama. Jadi kewajiban orang beriman pertama kali jadi orang yang adil, menjadi saksi karena Allah. Dan jangan menafikan atau memputar balik informasi yang telah kita dapatkan. Itu tugas pertama. Dan kalau kita masukkan lagi kata-kata yang ada kata kutiba, kata ba, entah itu diartikan tulisan atau dikatakan buku, kitab bisa dikatakan buku atau tulisan. Di sini berarti sudah dibukukan, sudah dibakukan, atau sudah ditulis, sudah di-MOU-kan. Maka bisa ditafsirkan, diwajibkan. Kewajiban orang beriman itu dua. Kisos. Di mana kisos ini ternyata untuk melegakan hati, agar tidak berkepanjangan. Dan kalau kita mau memaafkan, di situ ada juga cara-cara untuk pemberian ganti rugi. Dan anehnya ayat yang kedua, kewajiban adalah berpuasa. Ternyata di sini ada korelasi yang cukup menarik antara Al-Baqarah 178 dengan Al-Baqarah 183. Ternyata hal yang diwajibkan terutama untuk orang yang sudah punya iman adalah untuk menjaga qalbunya. Puasa itu hubungannya dengan menjaga perasaan, menjaga rohani, menjaga kebersihan kolbu. Kisos itu juga untuk menjaga ketenangan kolbu. Kalau kita dibuat jalat oleh orang lain, kita boleh membalas sebatas dengan kejahatan tersebut. Tidak boleh lebih. Kenapa? Agar kita puas. Selesai urusan di dunia. Tapi kalau kita memberi maaf, berarti kita jauh, kalbu kita jauh lebih bersih daripada membalas itu tadi. Nah, ini juga dituntun juga oleh orang yang diberi maaf. Ternyata kalau orang sudah dimaafkan oleh yang menuntut kisos, orang yang diberi maaf juga harus bisa menyenangkan orang yang telah memberi maaf. Yaitu dengan cara memberi jihad. Ya, dia itu memberi sebuah apa ya, entah itu dianggap denda, dianggap pengganti, sesuatu yang bisa menyenangkan yang memberi maaf tadi dengan cara yang baik. Kayak di sini ternyata orang beriman itu ternyata iman itu hubungannya dengan pengetahuan dan dengan hati. Karena kita nggak tahu isinya pikiran kita itu ada di kolbu kita. Dan kolbu sendiri itu kalau kita tahu arti kolbu, khauf, keyakinan, pemikiran, pencerminan, lam ditujukan, bak kepada, bak itu dalam. Jadi adalah kolbu itu adalah pencerminan yang paling dalam. Pencerminan ditujukan yang paling dalam. Khauf juga bisa keyakinan, keyakinan yang paling dalam. Khauf adalah pemikiran. Berarti khauf adalah pemikiran ditujukan yang paling dalam, yang orang lain nggak tahu. Jadi ini. Orang beriman, rata-rata nanti kalau kita baca seluruh ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, semuanya masuk ke malah di sini adalah agar kamu bertakwa. Takwa nanti urusannya di keyakinan kita, di pemikiran kita. Lah akhirnya kenapa orang di Al-Quran yang paling selamat adalah beriman dan beramal soleh. Kalbunya sudah benar, pemikirannya sudah benar, dia harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Iman tok tanpa amal soleh nggak dianggap, amal soleh tok tanpa iman yang benar juga nggak dianggap. Karena di situ katanya dan bukan atau. Jadi ini untuk pengetahuan kita, untuk level mukmin kita dilatih benar-benar untuk menggembleng jiwa kita. Dan rata-rata keimanan ini berhubungan dengan kewajiban. Jadi ikhlas tidaknya kita terhadap kewajiban tersebut hanya diri kita yang tahu. Coba nanti dibaca semua ya Al-Zaman. Nah, ini untuk panggilan untuk orang yang bermuamalah. Al-Quran Baqarah 282 ayat terpanjang. Ini kewajiban. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan, kita kasih informasi, ini diberi informasi. Jadi kalau kita berdagang baik secara tunai maupun enggak, harus ada tertulis, harus ada ini. Ini ngajari bagaimana untuk menjadi orang yang berpengetahuan. Bagaimana untuk orang yang beradab. Jadi kasarannya orang yang beriman itu orang yang beradab, bukan orang barbar, bukan orang yang apa? Enggak karuan. Kita dilatih untuk menjadi orang yang terhormat. Ini untuk menghadapi kematian. Diatur semuanya mulai lahir sampai meninggal oleh Allah. Kita disuruh bikin wasiat. Jadi kadang-kadang kita sendiri agak sensitif banget. Begitu kan ditanya, gak gaya wasiat tak? Kan pengen aku dalam hati tak? Ini kenapa harus menjadi sebuah problem? Al-Quran sudah menuntun bagaimana tata cara untuk menghadapi kehidupan secara smooth ya, tanpa harus ada konflik. Justru konflik itu terjadi kalau kita nggak mau ngikuti Al-Quran. Itu pasti konflik. Bapaknya udah mati, kejar-kejar, anaknya nggak dididik tapi masih bisa denger, anaknya bilang, kapan mati di mana itu? Itu sebuah petaka yang luar biasa. Kan? Atau akhirnya karena nggak ada wasiat, pada waktu kita sebenarnya harta itu untuk kebaikan, sudah ditinggal, ternyata menjadi sebuah dosa. Anak akhirnya bertempur karena berebutan nggak karuan. Islam menuntun. Mulai kita bangun pagi sampai tidur lagi, mulai kita lahir sampai balik lagi. Jadi kadang-kadang saya sendiri agak heran mendengar sebuah cekcok antara tapi saya batasi ya cekcok di sini antara anak orang tua atau famili yang sama-sama beriman ya, bukan-bukan yang nggak seimbang. Itu mereka masih sensitif terhadap hal kematian ini. Dan saya melihat contoh ada seorang ulama di Pasuruan, Naudzubillah min dzalik, karena hartanya segitu banyak dititip Allah, dan karena lu mungkin lupa mengatur hal tersebut, saya ngeri untuk menceritakan apa yang dilakukan oleh keturunannya setelah orang tuanya meninggal. Nah, Islam mengatur hal ini, sehingga harus ada saksi. Harus ada ini, semuanya dijelas. Sehingga kalau nanti anaknya bertengkar, enggak. Saya dengar, demi Allah, bapakmu dulu, ini suratnya. Dan saya dengar apa dikatakan, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Sehingga itu menghindari pertengkaran karena ada saksi, ada ini. Tapi karena kita enggak melakukan isinya Al-Quran, sehingga timbullah konflik yang sering kita dengar. Nah, justru pada saat kita masih seger, cari orang yang amanah. Jangan setengah pas sudah tinggal. Notaris itu dianggap orang yang berpengetahuan. Dia mempunyai lisensi. Dia mempunyai suatu kepercayaan oleh negara di mana dia melalui hal tersebut. Itu bisa dipakai. Iya. Dan boleh menjadi saksi. Disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Bisa? Ini juga yang berlainan agama juga enggak ada masalah di sini. Berarti notaris pun juga bisa masuk. Cuma. Harus. Tidaklah wasiat itu disaksikan. Dan ditulis. Sehingga mereka berduanya bersumpah. Gak ada masalah kata kita lakukan dengan Allah. Masalahnya kita sering meninggalkan aturannya Al-Quran sehingga kita menciptakan konflik. Pada saat kita seger atau umur sudah gini, kenapa kita gak persiapkan itu semua? Jangan sampai menunggu sudah gak linglung, sudah gak apa, gak bisa apa-apa, mendadak comot sana, comot sini, sehingga gak ada salahnya. Kita menulis warisan. Karena Islam sudah mengajarkan. Nah ini untuk orang yang berpengetahuan, untuk informasi. Jadi kita nggak perlu ada tabu. Tabu itu kadang-kadang di dalam hati kita sendiri ya. Oh, nggak pantas ngomong gini. Oh, kita nggak pantas ngomong gini. Pantas nggak pantas itu yang menentukan Allah. Pantas nggak pantas itu menentukan Quran dan hadis, bukan kita. Ini yang kadang-kadang kita terlalu berani mengambil sesuatu dan menentukan sesuatu di luar konteks Al-Quran dan hadis. Ojo lah ngomong ini kok anu saru dipikir ini kan. Nah, itu perasaan kita sendiri. Kalau orang itu memang ngerti agama, protes. Ini loh Pak, tuntunannya Al-Quran. Al-Quran itu dibuat untuk udalinasi, untuk petunjuk, untuk diikuti. Jadi, balik lagi ke masalah kolbu ya. Nah ini, kalau kita mau jihad, semua dituntun. Dan kenapa jihad kita sekarang kacau balau? Anissa 94. Hei orang-orang yang punya informasi, hei orang yang punya pengetahuan, apabila kamu tidak pergi berjuang di jalan Allah, maka telitilah. Jangan pernah gegabah berjuang di jalannya Allah. Daripada kita sia-sia. Allah itu enggak suka persangkaan itu apa ya? Sebagian dari dosa ya, hadis ya. Kita nyangka ini benar, kita nyangka ini benar, kita nyangka ini bagus. Jangan, jangan pakai persangkaan. Mendingan paling gampang buka Quran, diteliti. Bagaimana kita untuk berjihad? Karena Allah sudah mengingatkan. Apabila kamu tidak pergi berjuang ya, saya bilang berjuang ya. Karena kata berjuang itu jauh maknanya jauh lebih luas daripada berperang. Berperang itu konotasinya kita angkat senjata, saling bunuh. Tapi berjuang itu konotasinya jauh lebih luas. Kita ngomong masalah kebenaran itu juga berjuang di jalan Allah. Walaupun tanpa harus membunuh orang lain. Maka telitilah. Malah jangan sampai kalau ada informasi, ada gini, diulangi lagi. Maka telitilah. Ini bedanya orang beriman dan orang yang gak beriman, caranya berjuang. Orang yang melakukan sesuatu tanpa berpikir, walaupun berhasil, itu orang nekat. Tapi orang yang melakukan sesuatu karena berpikir, sehingga dia bisa menentukan apakah saya lakukan atau tidak saya lakukan ini, itu adalah orang yang berani. Walaupun kadang-kadang akhirnya gagal. Karena Allah nggak peduli hasil. Allah itu hanya menilai proses. Ya. Quran udah ngomong, Allah itu nggak peduli hasil. Kamu melaksanakan perintahnya Quran nanti jadi kaya. Kamu melaksanakan Quran itu nanti jadinya miskin. Allah nggak peduli. Itu haknya Allah. Tapi yang pasti kalau kamu melakukan isinya Quran, kamu pasti tenang. Kamu pasti menang. Itu Allah yang pasti di situ. Allah nggak peduli masalah. Allah hanya peduli masalah proses. Karena proses itu yang bisa dinilai. Dan hasil itu yang menentukan Allah. Ini yang harus kita sadari. Jadi akhirnya karena proses itu yang menentukan Allah, kita sama sekali tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kon marah berarti malas. Kon ingat, itu Allah semua yang ngatur. Selama sudah diimbangi dengan ikhtiar. Karena kata resik itu rok berputar, yang penting kita jalan, sa'i kita mengeluarkan tenaga, kof kita berpikir. Selesai itu, fa'ilah rohi kafar. Jadi kita nggak berhak akhirnya menghakimi orang lain. Karena semua. Dan di sini kita juga gitu, kita disuruh meneliti banget. Setiap kita mau berjuang di jalan Allah, oh saya tak mau siar, saya tak mau jihad. Jihad saya adalah dengan bekerja. Saya tak bekerja dengan ilmunya Allah. Oke, kita lihat, kita teliti. Apakah pekerjaan yang kita lakukan selama ini sudah benar? Apakah pekerjaan selama ini kita lakukan bertentangan dengan hukum-hukum Al-Quran? Apakah pekerjaan yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan hukum universal? Kita teliti. Sehingga walaupun itu kita anggap, dianggap sepele orang-orang lain, itu sungguh besar di matanya Allah. Sehingga dengan kita berpedoman semacam itu, sebenarnya untuk berjihad secara besar-besaran di jalan Allah itu sangat mudah. Kita nggak perlu sampai mengungsi ke pucuk gunung, topo sampai 40 hari. Nggak, era itu sudah berakhir. Kita tinggal baca isinya Quran, kita teliti, kita lakukan dengan sebaik-baiknya jihad. Apalagi untuk jihad yang lebih besar lagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalkan berperang. Misalkan karena berperang itu sudah berhubungan dengan nyawa. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Karena sekali kita salah melakukan hal tersebut, tak pertanggungjawabannya sangat-sangat berat. Yang tadinya kita harus dapat sesuatu yang sangat menyenangkan, yaitu pahalanya Allah, ternyata justru dapat laknatnya Allah. Ini kita sudah diperingatkan untuk orang yang beriman. Ini bedanya orang. Terus kita juga dilatih untuk berani. Dan ini juga ada aturannya. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam, di antara kafir, sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Ingat, ini menyerangmu. Islam tidak untuk mencari perkara. Islam itu salam, Islam itu selamat, Islam itu damai. Tetapi Islam juga tidak akan mundur jika kita didahului untuk dikacau. Tapi kita dilarang untuk mengkacau duluan. Nah ini. Kata-kata semacam ini kita harus teliti ya. Nah ini sebenarnya nanti kalau ini untuk ya istilahnya itu satu, pada saat sebuah keimanan ini sudah membentuk keyakinan, maka surat ini bertahap ya, semakin ke belakang atau 238 lalu Ali Imran 156 ini semakin ke belakang levelnya semakin tinggi. Berarti di sini level keimanan kita sudah terbentuk sebuah keyakinan. Yang tadinya sebatas informasi, lalu sudah meningkat sebagai pengetahuan, di sini sudah meningkat lagi sebuah keyakinan. Di sini hanya ditambahkan satu. Yakinlah bahwa urusan mati dan hidup itu urusannya Allah. Selama kita tidak mencari perkara duluan. Sebenarnya inti dari surat ini semacam itu. Jangan mundur untuk berjuang di jalannya Allah. Misalkan itu sampai mati hidup pun, yakinlah bahwa itu yang Allah yang menentukan. Selama kita tidak mencari perkara duluan. Jadi cuma ngingetin apalagi kita memerangi ini, suruh nyebut Allah sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ini tuh kita juga misalkan kita bekerja, ini sudah pernah saya coba, tapi konteksnya bukan berjuang dalam arti mengangkat pedang atau apa. Kita bekerja, atau mungkin kita membuat kesalahan, atau kita teledor, atau kita sudah bekerja sebaik mungkin, tapi juga masih terkena kondisi yang kurang menguntungkan. Itu kan juga bisa dianggap berjuang, berperang. Apalagi yang kita hadapi misalkan bukan orang Muslim. Sudah, ini bisa kita pakai. Berteguh hati dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Agar kita beruntung. Dan ini pernah saya coba walaupun agak nakal. Jadi saya, tentang saya yang bersalah. Saya lupa mengerjakan tugas. Tugas itu sebenarnya sangat vital. Tapi yaitu, tugas itu saya tinggal karena saya pikir tugas di jalan Allah jauh lebih penting. Sehingga saya harus memilih. Mendingan saya tinggalkan ini, dipecat atau tidak. Tapi ini tetap bukan untuk dicontoh ya. Ini hanya sebagai contoh kasus untuk yakin terhadap Allah. Sehingga pada saat saya ketemu bolehnya, saya cuma menyebut aja nama Allah. Apa yang terjadi? bule tersebut sama sekali tidak pernah menyinggung masalah pekerjaan itu. Itu saya buat momen bahwa Allah memberi kesempatan saya untuk menutupi kesalahan saya, yaitu mengerjakan tugas yang lalai saya kerjakan. Akhirnya tugas itu selesai dalam 2-3 hari. Dengan selesai 2-3 hari, saya berhadapan dengan bulenya 2-3 hari, hanya menyebut namanya Allah saja. Ya Allah, ya Allah, saya yang salah, ya Allah. Tapi saya kan muslim, ya Allah. Saya kan percaya engkau, dan dia kan enggak, ya Allah. Maka lindungilah aku, ya Allah. Ya Allah, terus seperti itu. Dan ternyata, saya enggak pernah ditanyakan masalah tugas itu. Begitu hari ketiga tugas selesai, ya Allah, makasih atas waktu yang kau berikan kepadaku sehingga tugas ini selesai. Pagi begitu saya masuk, bulenya datang langsung nanyakan, Didi, mana tugas yang saya berikan kepada kamu? Saya dengan santai saya jawab, ini sudah selesai. Kenapa enggak segera kamu kasihkan? Kenapa kamu enggak tanya? Selesai. Ini saya pakai kadang ayat-ayat di Al-Quran tapi dalam aplikasi. Saya hanya menyebut nama Allah sebanyak-banyak. Dan ini hanya masuk ke level yakin aja tidak. Nah, ini akhirnya Al-Quran itu juga sebagai obat penenang hati ya. Dan itu sudah ada hadisnya, ada ayatnya juga. Bukan untuk bebani. Juga kalau kita menghadapi orang itu dalam jangka kita memang untuk menjalankan perintah Allah, berjuang di jalan Allah, bukan harus bertempur maun padar atau apa. Tetap kita harus lakukan, walaupun kenyataannya kadang-kadang sepertinya kita kehilangan momen rezeki. Ini kadang-kadang ujian. Tapi percayalah, kalau kita kehilangan momen ini, pada saat kita melakukan ini, karena rezeki itu benar-benar hak prerogatif Allah, walaupun kita ketinggal ini, kita melaksanakan ini, kalau itu memang sudah rezeki kita, nanti akan keluar dari sektor yang lain. Ini butuh keyakinan sekali. Juga kita nggak boleh mundur, nggak boleh apa, ini juga ada, tapi ini, nah ini juga, erannya, kenapa sholat ini kok tidak ada, setahu saya ya, nggak ada diwajibkan sholat ya. Karena kenapa? Karena sholat ini bukan kewajiban, sholat ini nikmat. Harusnya, kita lakukan sholat ini dengan rasa kecintaan, dengan rasa nikmat. Tapi untuk pelatihan memang harus dilatih dengan kondisi yang lain. Sholat ini adalah sebuah nikmat. Kalau sholat sudah masuk ke level nikmat, misalkan orang kecanduan narkoba, dia merasa narkotik nikmat walaupun mau mati. Dia bisa lakukan mencuri, bunuh orang atau apapun untuk menempuh kenikmatan tersebut. Kalau sudah sholat ini menjadi nikmat, kita akan lakukan segala cara apapun agar sholat kita itu bagus. Tapi saya cuma juga ini jangan terlalu dipegang. Mungkin saya yang teledor, sehingga harus saya cek ulang. Dan ini adalah perintah orang-orang yang hendak beriman dari sekolah. Ini bab untuk langsung bersuci ya. Taharah ya. Kita bisa berwudu, kita juga bisa tayamum. Dan kalau untuk khusus sholat Jumat, nggak ada ampun, kita harus meninggalkan segala sesuatunya dan segera berkumpul. Ini untuk orang beriman. Kenapa? Kenapa? Enggak, ilmu ini gue sampai gini. Sudah ayat itu belum berturun. Sampai turun. Malah itu sampai ayat itu sudah. Ayat ini belum nyampe. Jadi ini maaf, saya mendingan saya revisi. saya enggak menyinggung masalah tadi, itu untuk saya pribadi nikmat itu, kalau sholat itu merupakan sebuah nikmat. Karena pengertian sholat menurut saya adalah kita itu berhadapan dengan Allah. Kita ini makhluk hamba, budak, di mana budak bisa diberi kesempatan oleh rajanya untuk bisa mengadap. Itu sebuah nikmat. Dan tidak semua hambanya Allah diberi kesempatan untuk berhadapan dengan rajanya. Kenyataannya ada orang-orang yang tidak diberi daya oleh Allah, sehingga dia tidak melakukan sholat, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berhadapan dengan penciptanya. Ini jadi bagi saya sholat itu sebuah nikmat. Jadi karena itu sebuah nikmat, akan kita lakukan cara apapun, untuk mencapai hal tersebut. Tapi memang semuanya kalau memang dalam taraf pelatihan itu harus agak dipaksakan. Sehingga Rasulullah sendiri, kalau anak kita misalkan dalam umur 7 tahun atau berapa ya? 7 atau 7 ya. Belum mau sholat, itu boleh didorong. Nah, cuma saya mau mengenalkan juga kata dorong di sini. 10 tahun. Ya, oke, 7 atau 10 tahun. Nah, itu dianggap anak sudah mulai. Ya, orang mulai. Ah, yang mau saya tekankan di sini adalah kata dorok. Kata dorok di dalam bahasa Arab sehari-hari itu memang diartikan memukul. Tetapi kata dorok di dalam Al-Quran itu ada 12 ayat yang memakai. Yang 2 mengartikan memukul, yang 10 tidak. Yang 10 itu diartikan menjadikan, membuat. Nah, dari hurufnya sendiri, dorob adalah dok menyimpang, rok memutar, bak sesuatu yang tidak diketahui. Sehingga saya artikan dorob itu adalah jalan memutar. Kalau anak kita umur 7 tahun, 10 tahun masih nggak mau sholat, kalau menurut saya, anak itu akan saya dorob. Dalam artian, dek, kalau kamu mau sholat, semunggini nggak putus, nanti ayah berikan sepatu. Ini didorong. Dijadikan. Langsung nggak stres, tapi disimpangkan, dirok, diputarkan, sehingga tanpa sepengetahuan anak ini, dia akhirnya bisa melakukan, baknya bisa melakukan tugas tersebut. Kenapa saya berani berkata semacam ini? Karena kenyataannya, saya pelajari hadis, apalagi Rasulullah berkumpul dengan anak-anak angkatnya itu. Selama dia berkumpul dengan Rasulullah, sama sekali Rasulullah tidak pernah berkata, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Rasulullah tidak pernah sama itu. Apalagi memukul anak. Sehingga ayat ini dijadikan kaum orientalis sebagai bahan cercaan atau kontrasiar iku lho wong Islam. Nek sekongon ngantem wong paling seneng. Dan ini secara psikologis kejiwaan anak salah. Kalau kita sering memukul anak, besar mereka akan mengalami kelainan. Nah, ini harus didorong. Didorong di sini adalah dialihkan dengan sesuatu yang anak ini tidak menyadari. Kita kasih hadiah, kita kasih ancaman, reward and punishment. Ini dorong. Kata dorom ini juga bisa dipakai dalam hubungan seorang suami istri. Rasulullah nggak pernah memukul istrinya. Sampai walaupun yang istrinya protes minta kenaikan apa? Gaji. Akhirnya Umar pun akhirnya memarahi anaknya. Kalau kamu memang nggak suka semacam ini, gampang bagi Rasulullah untuk mencari yang lain. Tapi Rasulullah cuma senyum-senyum aja. Cuma merenung aja, nggak pernah memukul istrinya. Nah, Rasulullah cuma mencari cara bagaimana untuk menyadarkan istrinya. Ini didorong. Kan? Tapi kita enggak enteng aja melakukan hal tersebut. Bojo gak nurut, pohok. Gak nurut, anak gak nurut. Buatlah. Ini saya serangkan kenapa? Inilah dorob, memutar sesuatu. Lah, kalau dorob diartikan memukul pun juga sama. Tok, masuk. Ini tok, ini rok menyimpangin, muter. Enggak, kalau gini bukan dorob, gini dorob. Nah, yang akhirnya saya berani berkata kata dorob di sini ternyata Al-Quran hanya memakai dua untuk hati memukul. Itu pun hati memukul di sini pada waktu Nabi Musa dengan 12 suku Bani Israel itu memakai kata dorob untuk memukulkan tongkatnya sehingga keluarlah 12 sumber mata air. Sehingga setiap suku, setiap apa di Bani Israel itu mendapat sumbernya masing-masing. Sehingga enggak bertengkar. Ini udah kelakuannya orang Bani Israel. Mereka sering cekcok untuk perkara-perkara yang sebenarnya sepele atau apa ya. Itu dipakai untuk itu. Tapi lainnya, kata dorob, itu diartikan menjadikan, membuat, yang 10 sepanjang itu. Sehingga saya kesimpulan, saya artikan secara huruf, kata dorob adalah dialihkan. Bukan dengan lurus, tapi di, apa ya? Ya dialihkan istilahnya. Entah itu dengan reward ataupun punishment. Entah itu dengan rayuan, dengan hadiah, atau mungkin ancaman. Dengan perhatian. Ya. Tapi jangan dengan langsung ini karun mentalis. Dan percayalah, secara ilmu ujian sekarang, apalagi ketahuan terus terang dari teman-teman Tionghoa, kadang-kadang mereka memukul anaknya itu luar biasa. Ternyata setelah besar, teman-teman saya itu rata-rata mempunyai kelainan. Itu mereka rata-rata sadis. Jadi paling senang kalau untuk menyakiti pasangannya. Itu mereka dari hukuman pemukulan mulai kecil sehingga menjadi sebuah kesenangan. Menjadi sebuah itulah memang untuknya seperti ya. Dan itu banyak terjadi. Dan secara kenyataan, saya ingin tahu, cari hadis semuanya. Belum pernah sekalipun saya menemukan hadis Rasulullah memukul anak kecil. Jadi akhirnya saya berpikir, karena Rasulullah, gak mungkin Rasulullah itu melanggar ucapannya sendiri, berarti di sini kata dorob adalah menjadi, membuat. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun, 10 tahun masih gak mau sholat, kata dorob, jadikanlah gimana caramu anakmu mau sholat. Berarti kan banyak cara. Iya, itu untuk kata itu. Tapi gak sih, berarti menyimpang. Yang kuat, tapi gak sih, menyimpang. Saya juga menemukan beberapa kasus di mana bentuk sholat ini itu dengan cara penanganan pemaksaan. Ini ketemu dengan teman saya sendiri sehingga kalau di rumah dia menjadi anak yang benar-benar sholat. Begitu di luar dia terbebas dengan suatu beban. Ini bahayanya kalau sholat itu dipaksakan bukan menjadi sebuah kenikmatan. Jadi anaknya menyimpan. Enggak tahu. Ini hanya sebagai studi kasus ya. Saya kaget. Tapi dia masih lebih bagus. Karena waktu itu saya enggak sholat sama sekali. Maaf itu terbisu. Enggak termasuk pengajian. Nah ini juga bagaimana cara kita pendekatan. Ini urutan-urutan ya ayolah dina aman dari tadi. Iya. Kita kumpulin ternyata ada cara. Nah ini juga untuk pembicaraan. Surat apa tadi? Oh gitu. Mumtahanah 10. Tapi ini bagaimana kita cara menyelamatkan seorang perempuan dalam kondisi yang dia deketin, tapi juga nggak semudah itu, karena tidak setiap tangan kita menyetujui langkah-langkah ini. Jadi nggak apa, hanya diketahui di suratnya. Kurang begitu apa ya bersahabat dengan tapi yang nggak semua laki-laki ya apa itu mau kan bisa melaksanakan tidak dengan baik, karena itu memang butuh kematangan keislaman seorang laki-laki sehingga itu tidak disalahgunakan. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir apa simpel, nggak usah membebani diri kita, sebenarnya gampang. Hak prerogatifnya Allah itu cuma tiga, jodoh, mati, rezeki. Jadi sebenarnya gampang, jangan pernah berpikir masalah tiga ini. Kematian, apapun kondisinya kita pasti mati, cuma kita ikhtiar bagaimana supaya nggak cepat mati, jaga kesehatan. Iya kan? Cuma itu aja. Rezeki Allah yang menentukan. Ikhtiar bagaimana? Yang penting kita sudah bekerja, berpikir, dan berusaha sebaik mungkin. Dalam hal jodoh, bagi yang sudah berjodoh, jodoh, walaupun saya si A yang menikah dengan si B lagi dengan ini, kalau Allah nggak jodohkan, nggak bakalan jadi. Orang berjanji setengah mati, enggak, yang pokoknya aku baik mutok, aku satu hanya milik dirimu. Percuma, kalau Allah sudah menentukan ini, ya pasti-pasti terjadi. Tapi ada ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiarnya, yaitu perhatian antara suami dan istri. Menjaga keharmonisan. Tidak. Jadi, yang penting semua dilakukan dengan cara Allah, bukan yang apa istrinya memperolehkini, tapi ternyata yang lakinya zina, ya sama saja kan. Kita nggak membicarakan sesuatu yang di luar konteks Al-Quran dan hadis. Jadi selama itu dilakukan dengan caranya Allah, nafsu itu terbendung dengan sendiri. Misalkan kalau kita di luar caranya Allah, saya nginep di hotel, ketemu dengan seseorang. Ngewesem? Enggak. Udah ada, uang ada, fasilitas ada. Terjadilah, just having fun. Atau entah itu nanti kalau kecelakaan jadi meri. Terserah. Tapi itu udah gak benar. Tapi coba bayangkan kalau kita berlaku dengan caranya. Ketemu dengan seorang perempuan. Di tempat manapun. Even itu di kuburan yang gak ada orang lain. Kita pakai caranya. Kita harus fair. I'm married man. I have children. Saya harus ketemu orang tua kamu. Ini makan waktu. Gak sehari dua hari. Dan juga makan waktu sebagai imam yang baik. Berani gak? Dia sudah mendidik gak anak istrinya dengan cara yang benar? Sehingga anak istri bisa menerima hukum-hukum Allah. Mungkin ini masih lebih gampang. Lebih sulit lagi. Bisa enggak menerangkan kalau mertua kita bertanya? Ini jauh lebih sulit. Dan lebih sulit lagi, menghadap ke orang tuanya. Boleh enggak anak ini diambil dalam kondisi kita sudah married? Kalau itu semua bisa dilakukan. Dan ya itulah jodohnya Allah. Jadi ini jodoh terbebas dari nafsu sudah. Nah, memang di Islam gak ada hukum lah. Seorang laki-laki mau merit lagi harus izin sama istri. Gak ada hukum itu. Gak ada dalil. Tapi di Islam kita diajari untuk gentle. Kita diajari untuk jujur. Kita diajari untuk gak bulat. Kita diajari untuk adil. Tapi adil juga di Quran bisa dijamin gak pasti gak bisa. Tetapi apakah kita sudah bisa jujur dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah bisa jujur dengan makmum-makmum kita? Kadang-kadang kita untuk sesuatu yang baru, kita harus menyakiti yang lama, kan? Iya. Bisa nggak tanpa menyakiti yang lama juga baik dengan yang baru? Siap nggak kita dengan ini? Nah, di sinilah sebenarnya perlunya pengetahuan mengenai hukum poligami. Hukum poligami nggak boleh dibuat sebagai emosional. Sehingga kalau seseorang sudah mengetahui cara-cara dan hukum-hukum poligami, dia bisa menentukan apakah dia berpoligami atau dia tidak berpoligami. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau dia mau berpoligami, dia sudah tahu ilmunya dan dia sudah siap untuk melakukan. Kalau dia sudah tahu ilmunya dan dia merasa enggak mampu untuk di situ, akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak berpoligami. Sehingga yang tercipta apa? Kebahagiaan. Rata-rata kita belajar poligami itu kalau sudah kecelakaan. Jadi karena ilmu itu dipelajari setelah kejadian, bukan nikmat yang didapat, tapi percayalah. Neraka dunia yang kita dapat. Lebih loro. Karena kita nggak pernah, sebenarnya orang yang mau menikah, itu harus diberitahu ilmu poligami. Tapi kita sudah bersyakwa sangka. Kalau kita berbicara masalah poligami, kalau laki ditutup mesti ono pikiran aneh-aneh di sini. Jadi ilmu itu enggak boleh kita buat sentimen. Ilmu itu kita enggak boleh berasa buruk. Sehingga seseorang yang mau menikah, dia tahu ilmu masalah poligami, dia bisa mempelajari hal tersebut dan dia bisa berikhtiar bagaimana menghindari poligami secara berjamaah, secara suami istri, sehingga keluarga yang dia dapat nanti bagus. Tapi kalau nggak ada itu, tahu-tahu Allah menentukan lain, ilmu nggak siap, yang terjadi apa? Itu tadi loro jadinya, yang harusnya dibaca loro jadi loro. Anak-anak saling berebut. Sehingga yang harusnya agama itu dilakukan dengan suka hati, akhirnya menjadi pertumpahan darah hanya untuk berebut kekuasaan. Karena apa? Karena sekali lagi, Al-Quran tidak dipatuhi. Karena Al-Quran tidak dipatuhi. Makmum satu belum dibereskan, sudah mencari makmum lainnya. Ini pertanggungjawaban. Dar satu, kalau kita berpikiran jernih, saya sudah diskusi dengan istri saya dari pihak perempuan dan pihak laki. Sebenarnya poligami ini menguntungkan perempuan. Tetapi karena ini perintahnya Allah, Allah otomatis memberikan sebuah barrier, sebuah cobaan, sebuah batasan bagaimana hal itu nggak terjadi. Iblis juga nggak mau dia nganggur, sehingga dibuatlah seorang wanita emosional. Dan itu memang sifatnya Allah pencemburu ditanamkan ke perempuan. Poligami sendiri itu sebenarnya beban yang sangat berat untuk laki-laki. Yang harusnya dia enteng untuk memberi satu, dia harus dua, tiga, atau empat. Tetapi karena ini perintahnya Allah, sehingga sekali lagi iblis menutupi sesuatu. Ini enak kalau laki-laki, ya enak buat perempuan. Ini selalu dikacau semuanya. Tetapi kalau kita ingat informasi awal, pada saat Allah menciptakan neraka dan dipagri dengan sesuatu yang menyenangkan, sehingga malaikat sendiri agak putus asa. Ya Allah, siapa yang sanggup menghindari hal tersebut? Kasarnya semua orang pasti masuk neraka. Dan pada saat Allah menciptakan surga dan diberi pagar-pagar yang sangat sulit, malaikat pun juga pesimis. Ya Allah, siapa orang yang sanggup memasukinya? Sehingga Allah berkata, orang yang aku itu. Nah, orang yang diridhoi Allah siapa? Yang melakukan perintahnya Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau itu dilakukan semua, sekali lagi, iblis nganggur. Sehingga ditimbulah konflik dari dua sisi. Saya mau menggoda yang mau saya buat dalam hidup. Iya, dan itu jalannya baru. Nah, ini juga diatur. Tata caranya semua diatur untuk dan dengan panggilan ya ayyuhaddina amana, orang yang punya akal, orang yang punya informasi, orang yang punya akal. Nah ini juga bagaimana cara berbicara. Ternyata kalau kita berbicara jangan ngomong yang jelek-jelek. Al-Mujadalah 9 11 12. Ini semua balik. Ah, sebenarnya secara garis besar yang dipanggil oleh Al-Qur'an ya ayyuhaddina amanu itu adalah sebagai informasi, sebagai tuntunan. Maka level mukmin adalah level keilmuan. Ini level keilmuan. Belum komplit. Yang komplit nanti adalah iman dan amal soleh. Kita sekarang masih dalam membahas dalam level keimanan. Keilmuan untuk membentuk sebuah keyakinan. Kalau ini sudah yakin, sudah ada ilmunya, baru kita nanti bisa beramal soleh. Sesuatu amalan yang bisa dihitung. Gak mungkin orang bisa beramal tanpa iman dulu. Makanya iman dan amal soleh. Ilmu dulu baru bisa melakukan. Nah ilmunya, makanya kita diberitahu oleh Al-Quran, ini loh caranya ini, ini loh caranya. Ini loh caranya ini, ini loh caranya ini. Semua diberber oleh Allah. Sehingga ayat ya ayyuhaddina amanu kalau kita tuarik dari awal mulai akhir, kalau ditulis di sini enggak bakalan cukup. Nah ini semuanya juga masalah penataan di kejiwaan kita. Nah ini juga tuntunan. Ya darawanu antiku. Nah ini nanti, jadi kita pada level kehidupan yang sehari-hari yang kita hadapi, bagaimana cara Al-Quran memberikan tuntunan, bagaimana cara Al-Quran membebaskan sebuah masalah, sehingga kita bisa menghadapi masalah tersebut, dan Al-Quran, hadis, yang notabene ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, tidak mau tahu dengan perasaan kita. Al-Quran tidak mau tahu dengan prasangka kita. Kita mungkin bisa bilang, waduh, kok aku kehidupanku tambah baik ya? Kehidupanku tambah gini, oh berarti ibadahku sebenarnya. Kita nggak bisa. Itu persangkaan. Enak nggak enak? Sukses nggak sukses? Terasa nyaman ataupun enggak nyaman, itu dikatakan benar selama mengikuti Al-Quran dan Hadis. Tetapi percaya, kalau kita mengikuti Al-Quran dan Hadis, pasti terakhir yang kita dapat adalah ketenangan. Karena itu sudah janji Allah. Dan itu juga sebuah janji dari Allah, bahwa segala siapapun yang bisa menata ininya dan yakin terhadap Allah, lakaufun latasa. Jangan pernah merasa takut dan juga jangan pernah merasa sedih. Jadi awas, kadang-kadang kita ini lebih takut terhadap pikiran kita daripada terhadap Allah itu sendiri. Pikiran kita selalu mengajar kita kadang-kadang untuk yang terlalu berlebihan. Waduh, besok bagaimana? Apakah setahun lagi saya hidup? Apakah saya masih bisa sukses? Apakah saya bisa ini? Semuanya pikiran sebab menakutkan. Dan kita selalu berpikir dulu, misalkan kita mau nikah, engkau cukup apa? Enggak ya. Engkau ini iya, engkau cara yang gede anak-anak gimana? Kenyataannya kita sampai sekarang juga masih diberi kesehatan. Jadi, dan kita sering juga berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil kita. kalau kita sudah mewakilkan urusan kita kepada Allah, kenapa kita harus takut menghadapi dunia ini? Kalau itu memang ada masalah, ya minta kepada Allah solusinya. Tinggal bagaimana cara kita dekat dengan Allah. Semacam murid dekat dengan gurunya. Kalau murid dekat dengan gurunya, pasti dia diundang untuk les. Lesnya itu pasti dikasih pelajaran. Antara ujian dengan pelajaran cuma berbeda angka. Sehingga pada waktu orang itu dikasih, murid itu dikasih ujian, itu enggak merasa dia ujian. Itu hanya untuk berubah menjadi angka sehingga menjadi contoh kasus lainnya. Begitu juga dengan kehidupan ini. Seluruh persoalan berasal dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, pasti Allah, dan Allah itu lembut ya, latif. Sehingga kalau kita bisa mengamati kejadian-kejadian tertentu, sehingga pada waktu orang lain menganggap itu ujian, kita sudah pasti dapat jawabannya, oh ini kok pasti ini. Selesailah masalah itu. Kalau kita yakin terhadap Allah. Tapi kalau kita takut terhadap pikiran kita sendiri, yang pasti kita semakin kalut. Dan yang sudah pasti hak, hanya dengan mengingat Allah, menjadi tenang. Jadi tidak ada perkataan lain, dengan uang saya banyak saya menjadi tenang. Dengan orang sekeliling saya banyak saya pasti aman. Dengan tidak akan pernah semacam itu. Dan jangan pernah berpikir semacam itu. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena Allah pemilik dari segala sesuatu, dengan kita mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan dengan keyakinan kita bisa ingat dengan Allah, semuanya kita bisa lah. Dan kita pasti bisa mencapai. Kalau memang itu bukan rezeki kita, pasti Allah mengalihkan dengan sesuatu hal yang lain yang menyenangkan. Itu makna Allah Somad juga ya. Gak ada yang bikin takut itu lah kita. Apalagi dengan bisnismen. Ada berapa ayat yang memanggil wakan ya lebih nama itu tugasnya untuk orang informasi yang diberikan oleh Al-Quran sebagai dasar pengetahuan untuk orang beradab. Sebenarnya nggak banyak kok. 934 aturan kita di luar jauh lebih banyak. Aturannya Pak Tarung untuk ngatur tambak jauh lebih berat daripada ini. Kita sekolah ekonomi, ngambil manajemen, ngambil ini. Pelajaran yang kita ambil jauh lebih daripada seribu. Dan ingat, Al-Quran hanya mengajarkan sesuatu yang kita. Tiga ayat itu yang paling banyak yang dibahas. Komplit. Jadi semua masalah kehidupan yang vital-vital, yang mendasari, semua diajarkan oleh Quran. Ternyata gini, khusus untuk ayat yang di depannya dari Ya Ayyuhalladzina Amanu, itu adalah pelajaran bagaimana untuk menjadi orang yang beradab. Bagaimana menjadi orang yang intelek. Tapi Pak Didi, apa namanya, program itu sesuai dengan ini sebenarnya program ini, sistem program Al-Zikr ini, itu sudah dikembangkan dengan open source ya. Dikembangkan oleh semua software-software Al-Quran di dunia. Misalkan ini software. Mulai utangnya ada ya? Iya. Kayak tadi itu yang pertama kita harus. Ya, tapi kalau sudah terlalu banyak, biasanya Al-Quran sendiri ada sebuah perkesamaan. di depannya. Misalkan pada waktu kita kemarin belajar Anas ya, itu ada sebuah kesamaan di depan ayat. Sehingga sebuah kesamaan-kesamaan itu kita kumpulkan, itu ternyata Al-Quran itu menjadi sebuah cerita tersendiri. Oh ini kok sama-sama-sama-sama, kita kumpulkan, ternyata menjadi cerita sendiri. Misalkan kemarin, ya Ayuhanas, terlalu banyak, segitu banyak. Ternyata di situ ada pecahan, ada sebuah keteratur, waminanas, dan sebagian manusia. Ada kira-kira berapa? Ada 10 atau 15. Nah, kita kumpulkan. Ternyata di situ menjadi sebuah keterangan Al-Quran untuk menceritakan bagaimana sih tipe-tipe dari manusia ini. Oh, diceritakan ada orang yang berada di tepi. Kalau agamanya Allah itu enak, dia terus. Kalau nggak enak, dia mundur. Ada orang yang juga benar-benar dia mencari ridhonya Allah apapun yang terjadi. Ada juga orang yang bisa ditukar dengan ini, ada juga orang yang berkata bahwa ini padahal dia sendiri sebenarnya musuh Allah yang paling nyata. Itu kalau kita ketik waminan nas dan di antara manusia. Ada lagi kata Cordela, itu sebenarnya dari seperti ini kita kumpulkan. Oh iya, ternyata ada yang kesempatan ini di belakangnya ada kata ini. Nah, misalkan gini. Apa sih yang paling disukai Allah? Ketik aja. Innallaha Allah yuhibbul. Allah suka. Udah, Al-Quran nanti cari lagi. Seluruh ayat-ayat yang ada. Allah yuhibbul, Allah suka apa? Keluar. Nanti kita... Jadi kan gini, ada yang langsung muncul sebuah perintah ya. Ada yang lagi-lagi aman, tapi apabila... Oh ada juga nah, saya sendiri kan yang menyangkut perintah itu ada beberapa ayat yang ini. Bagaimana kalau kita kerjakan bersama-sama? Kalimatnya Pak. Ya yo di nama lu apa kalimatnya kan bisa diartikan gitu. Contoh saya sudah kumpulkan beberapa. Misalkan ini. Ya ayo di nama lu antiku. Oh bagaimana cara kita menafkahkan? Ya dinamanu lah, jangan. Berarti sini larangan-larangan bagaimana? Ya ayo dinamanu iza apabila ada sebuah kesamaan. Itu saya kumpulkan. Ya, berarti kewajiban. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Kenapa seperti ini? Akhirnya saya kelompokkan. Itu sebenarnya untuk mempermudah. Ya. Jadi dengan cara seperti itu ternyata kita bisa buktikan ternyata tidak susah untuk bagaimana kita membuka Al-Quran dan Al-Quran itu menceritakan kepada kita apa yang kita inginkan. Ternyata hanya memerlukan kata kode tertentu, sebuah keteraturan atau sebuah persamaan di dalam ayat-ayat yang kita inginkan. Cuma ya di sini akhirnya untuk lebih fairnya, mau nggak mau, semua software tersebut menuntut kita untuk bisa mengetik dalam bahasa Arab. Kalau kan kita masukkan bahasa Indonesianya, akhirnya itu nanti melenceng. Karena apa? Kalau kita ketik bahasa Indonesianya, kadang-kadang ada sesuatu yang di dalam kurung. Nah, itu kan nggak ada di Al-Qur'annya. Sehingga kalau kita ketik bahasa ini, itu ikut-ikut. Terangkan. Tapi kalau kita ketik bahasa Arabnya dan tidak enaknya juga di sini harus Arab tanpa harokat, Arab egonya, karena ini untuk memudahkan software ini bekerja. Nah, Pak Toto juga pernah ngetik bahasa Indonesianya, sehingga hasil yang dikeluarkan akan berbeda dengan kalau kita mengetik dan. Ya, jalan ceritanya pun nanti juga akhirnya berbeda. Dan ini yang juga lebih berbahaya, kadang-kadang tafsir ditafsirkan lagi. Sehingga saya pernah ada orang berdebat, apa bedanya, apa ya kata dia di Quran itu, yang ini merupakan bahasa Al-Quran, yang ini merupakan transfer dari bahasa Indonesianya. Dan ini nggak ada kata itu di Al-Quran. Ternyata orang-orang ini menafsirkan sendiri Kata yang di bahasa Indonesia tadi terus saya cuma berpikir ini kalau tafsir sudah ditafsirkan, Bapak lalu sudah bisa membayangkan ya, sesuatu sudah di luar garis lurus digariskan lagi di luarnya lagi. Nah, bukannya kita mencela tersebut, tapi secara metodologi kemungkinan hal itu meleset sudah semakin besar, sehingga hal itu akhirnya saya hindari. Dan juga merupakan tuntutan yang positif kalau kita secara bertahap melatih kemampuan kita untuk bisa menulis di dalam bahasa Arab, karena itu bahasa pengantar dari kitab kita. Sehingga sudah sewajarnya karena kitab kita Al-Quran yang notabene dalam bahasa Arab yang seharusnya sedikit banyak ya dengan menggunakan waktu yang ada kita bisa belajar untuk ikhlas. Jadi untuk melatih Al-Qur'an, jadi kita bisa melatih sebuah kata-kata yang beraturan, dan itu sebuah metodologi, dan itu kita sudah buktikan dan sering saya keluarkan di pengajian ini. Jadi akhirnya bukan saya yang bisa merangkai sesuatu, tetapi saya sendiri sebenarnya hanya orang yang alhamdulillah mengerti bagaimana kode-kode di dalam Al-Quran, sehingga dengan kode tersebut saya masukkan ke Al-Quran dan Al-Qurannya menceritakan ke saya, dan itu sebenarnya yang saya ceritakan. Jadi di sini yang hebat ternyata Al-Qurannya, saya cuma nyadur. Tapi saduran itu berdasarkan kode-kode tertentu, sehingga kode tersebut Al-Quran mengeluarkannya, dan itu yang saya buat untuk pengajian atau tuntunan untuk mencari sesuatu di dalam Al-Quran. Sehingga kalau saya menginginkan sesuatu di dalam Al-Quran, ini konteks apa? Ini apa? Saya ketik kata tersebut, jika keluar banyak, saya beri filter, sehingga lebih spesifik lagi, dan akhirnya ayat yang keluar lebih spesifik. Dan di situ ayatnya menerima, oh ternyata ini tuh ini. Oh ya sudah. Ternyata so simple. Benar-benar sangat simple. Dan Al-Quran ternyata walaupun kitab ini istilahnya diterbitkan oleh 1600 tahun yang lalu, ternyata bisa kita buktikan dengan teknologi komputasi abad 20. Misalkan kita ketik kata Allah ilah, Allah sebagai Tuhan, kita masukkan Al-Quran. Percaya, yang keluar pasti Al-Baqarah 255 ayat kursi. Dan memang secara kenyataan, ayat kursi ini oleh ulama-ulama terdahulu, ini adalah ayat mengenai kekuasaan Allah atau keesaan Allah sebagai Tuhan. Nah, ternyata ulama dahulu, inilah hebatnya ulama dahulu, walaupun mereka tanpa dibantu teknologi canggih, mereka bisa memikirkan hal tersebut. Seharusnya kita sebagai umat yang telah diberi Allah kemajuan teknologi, kita harusnya lebih hebat daripada ulama terdahulu. Tetapi walaupun kita lebih hebat daripada ulama terdahulu, kita juga jangan sampai menghina umat ulama-ulama terdahulu. Karena kita bisa seperti ini sampai sekarang, itu juga berkat jasa-jasa mereka. Jadi, kilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anu pasnya tuh, bloknya tuh apa? Jadi Suharyo gitu aja mungkin di web. Ya, keluar.